بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خبعانا لقوله. Sambil saya terjemahkan, ini adalah bab baru, bab firman Allah yang artinya sehingga ketika hati mereka itu sudah menyingkir darinya rasa takut, barulah mereka, ya ini para malaikat maksudnya, bertanya apa yang disampaikan, yang difirmankan oleh Tuhan kalian. Qalu al-haq. Yang lainnya menjawab al-haq, kebenaran. Wa huwa al-aliyul kabir. Kemudian mu'allif sini menyitir hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda: bila mana Allah SWT telah menetapkan suatu ketetapan di langit, darabatil malaikatu bi'ajnihatiha, para malaikat membentangkan sayapnya sebagai bentuk ketundukan mereka terhadap Allah SWT, terhadap firman Allah. Ka'annahu silsilatun ala safwanin yanfuduhum dhalik. Diterjemahkan apa di situ? Seperti mata rantai, ya. Yeah. Silsilatun ala safwan. Safwan itu batu yang licin, hah? Rantai besi ya, yang jatuh mengenai batu yang licin. Yanfuzuhum dzalik. Hatta idza fuzdi'a an qulubihim. Apa terjemahan di situ? Ah ya, jadi sehingga apabila rasa takutnya telah menyingkir dari hati mereka, mereka mengatakan apa yang disampaikan oleh Rabbukum, qalu al-haq wa huwa al-aliyul kabir. Fayasma'uha mustariqus sam'. Maka firman Allah itu tadi disadap oleh jin-jin yang suka menyadap berita dari langit. Humustari'us sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'din wasafahu Sufyan bikaffihi faharrafaha wabaddada baina asabi'ahu. Ya, jadi begini, satu sama lain tumpang tindih jin itu untuk mencuri atau menyadap berita. Fayasma'ul kalimah fayulqiha ila man tahta. Yang atas nguping dapat berita, disampaikan kepada yang di bawahnya kepada yang di bawahnya lagi. Thumma yulqiha al-akhar ila man tahtahu hatta yulqiyaha ala lisanis sahiri awil kahin. Dan berujung ke lisannya dukun atau tukang sihir. Farubbama adrakahu syihab qabla an yulqiyaha. Terkadang sebelum jin terakhir itu menyampaikan berita ke dukun, dia sudah disambar oleh bola api. Warubbama alqaha qabla an yudrikahu. Tapi terkadang juga dia sempat menyampaikan kepada si dukun ini sebelum tersambar. Jadi kadang putus di tengah jalan, kadang nyambung. Nah, kalau kemudian fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbah au kadzbah. Kemudian si dukun ini mencampur berita tadi dengan 100 kedustaan. Fayuqal, alaysa qad qala lana yawma kadha wa kadha kadha wa kadha. Akhirnya orang-orang yang sering tanya ke dukun ini akan mengatakan, oh iya, kan si fulan pada hari apa itu dia pernah bilang begini-begini dan ternyata betul. Jadi 100 kedustaannya itu ada satu yang betul. Fa yusaddiq bi tilka al-kalimah allati sami'at aw sumi'at min as-sama', sehingga dia pun dianggap berkata benar si dukun ini gara-gara satu kalimat yang didengarnya melalui jin-jin itu dari langit. Kemudian muallif menyebutkan hadis yang berikutnya, wa anin nawas bin sam'an radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada Allah taala ay yuhya bil amri takallama bil wahyi. Bila mana Allah Subhanahu wa taala hendak menyampaikan suatu perintah, maka Allah menurunkan wahyu. Kemudian apa yang terjadi? Akhadatis samawatu minhu rajfah. Langit pun bergetar ketika Allah menyampaikan firman-Nya atau wahyunya itu. Au qala ra'dah. Gemetar. Au ra'dah syadidah khaufan min Allah. Jadi berguncang keras langit itu atau bergetar keras karena takut kepada Allah Azza wa Jal. Fa idza sami'a dzalika ahlus samawat sa'iqu wa kharru sujjada. Au sa'iqu wa kharru sujjada. Bila mana penghuni langit, yakni para malaikat, mendengar hal tersebut, firman Allah tadi, wahyu Allah, mereka pun pingsan dan tersungkur sujud. Fayakunu awwal man yarfa'u ra'sahu Jibril. Dan yang pertama kali mengangkat kepalanya dari kalangan para malaikat adalah Jibril. Fayukallimuhu Allahu min wahyihi bima arad. Lalu Allah menyampaikan wahyu yang Allah ingin sampaikan kepada Jibril tadi. Tsumma yamurru Jibril 'alal malaikah. Kemudian Jibril melewati sekumpulan para malaikat. Kullama marra bisama'in sa'alahu malaikatuha, "Madza qala rabbuna ya Jibril?" Tiap kali Jibril melewati sekumpulan malaikat di langit tertentu, mereka bertanya, "Apa yang difirmankan oleh Allah, yang diwahyukan oleh Allah, hai Jibril?" Fayaqulu Jibril, qala al-haq wa huwa al-aliyyul kabir. Allah mewahyukan kebenaran dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Fayaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril. Dan mereka pun mengikuti jawabannya Jibril. Ya, mengulang kembali jawaban Jibril. Fayantahi Jibril bil wahyi ila haythu amarahu Allah azza wa jal. Dan Jibril menyampaikan wahyu itu sampai kepada orang yang Allah perintahkan untuk disampaikan kepadanya. Baik. Kita baca syarahnya. Kata Syekh Saleh hafizahullah, kaitan bab ini dengan bab dengan kitab tauhid di mana ya, ini kata beliau adalah bukti bahwa Allah memang satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Karena Allah lah yang memiliki segudang sifat kemuliaan dan keagungan. Nah, salah satu sifat kemuliaan dan keagungannya Allah adalah ketika Allah berbicara itu malaikat-malaikat yang demikian banyak dan besarnya semuanya tertunduk, bahkan jatuh pingsan. Langit yang demikian luas dan besarnya ini gemetar, bergoncang dahsyat. Cuman kita tidak melihat bentuk goncangannya. Ini jelas menunjukkan kehebatan dan betapa disegani-Nya Allah Subhanahu wa taala di mata para malaikat, di mata makhluk-makhluk-Nya yang mengenal kebesaran dan keagungan Allah. Ya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan tentang para malaikat ini, ya khafuna rabbahum. Mereka senantiasa takut kepada Allah, min fawqihim, yang ada di atas mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan senantiasa melaksanakan perintah Allah kepada mereka. Di ayat yang lain Allah mengatakan tentang para malaikat, wahum min khasyati rabb wahum min khasyatihi musyfiqun. Dan para malaikat ini saking takutnya kepada Allah, al-khasyah itu al-khauful makrun bil ilm. Rasa takut yang dibarengi oleh ilmu. Jadi lebih khusus, lebih spesifik. Karena mereka tahu, mengenal Allah SWT, mereka demikian takut. Maka innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ini khasyah. Beda dengan sekedar khauf. Ya. Khauf itu enggak harus dibarengi dengan ilmu, tidak. Itu lebih umum. Orang takut sama sesuatu yang membahayakan. Tapi kalau ini lebih, karena dia mengenal kebesaran Allah dan kekuasaan Allah, dan Allah mampu berbuat apapun, maka mereka semakin tunduk ya di hadapan Allah SWT. Jadi semua sifat keagungan, kebesaran, kewibawaan, ini semuanya milik Allah SWT. Makanya di ayat yang dikutip oleh Syekh di sini, hatta idza fuzi'a an qulubihim, yakni ketika rasa takutnya para malaikat itu sudah mulai lenyap dari hati mereka, baru mereka berani bertanya. Padahal mereka ini makhluk-makhluk yang dekat dengan Allah. Ya, mereka ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang mereka kenal Allah itu, yang sangat mereka kenal pada diri Allah adalah annahul jabbar. Jadi Allah itu punya sifat yang memaksa. Semua ini enggak ada yang bisa lepas dari kehendaknya Allah. Ya, kalau Allah mau berbuat apa enggak ada yang bisa menentang. Itu salah satu sifat yang sangat mereka kenal pada diri Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka demikian takut. Dan Allah ini al-Jalil Dzul Malakut, yang memiliki segala kerajaan, sehingga mereka demikian takut dan segan. Dan sifat-sifat ini, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tadi ini adalah sifat-sifat yang menegaskan dan membuktikan untuk kesekian kalinya, di samping yang sebelum-sebelumnya kita bahas, bahwa satu-satunya yang berhak untuk diibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sifat-sifat yang bila kita mendengarnya atau kita mengenalnya itu akan memicu rasa takut, itu diklasifikasikan sebagai sifatul jalal. Ya, sebagai sifatul jalal. Dan ini yang erat kaitannya dengan ibadah. Yang erat kaitannya dengan ibadah, karena ibadah itu tidak mungkin dinamakan ibadah kecuali kalau ada unsur tunduk. Dan seseorang itu akan tunduk kalau dia menyadari bahwa di hadapannya ini adalah zat yang maha perkasa, yang tidak bisa dilawan kehendaknya, yang mutlak kekuasaannya. Nah, itu baru menimbulkan ketundukan kepada pada seseorang. Jadi ada sifat-sifat yang tergolong sifatul jalal, ada juga sifat yang tergolong sifatul jamal. Sifat-sifat yang berkaitan dengan keindahan, ya. Keindahan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana kadzalik fa innal kamil fi sifatihi wal mustahiqu lil ibadah. Jadi kalaulah memang sudah terbukti Allah yang demikian perkasa, demikian berkuasa, maka dialah yang paling berhak, bahkan satu-satunya yang berhak untuk ditundui, ditaati ya, segala perintahnya. Adapun makhluk-makhluk yang lain yang senantiasa memiliki cacat dalam sifat-sifatnya, dan kita yakin bahwa kehidupan makhluk ini juga bukan kehidupan yang sempurna, alias kehidupan yang diawali dengan kematian dan diakhiri juga dengan kematian. Mati yang pertama artinya mati tidak ada. Kalau mati yang kedua adalah mati karena sempat hidup kemudian ditiadakan oleh Allah. Atau kalaupun tidak, kalaupun belum mati, maka dia tidak akan hidup dalam kondisi yang sempurna. Dia mengalami sakit, ya, mengalami masa-masa lemah. Adapun Allah Subhanahu wa taala jauh dari sifat-sifat itu. Jadi kalau bisa dibandingkan seperti itu, maka jelas tidak ada yang pantas untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik, fihi masail. Yang pertama, tafsir al-ayah. Tafsir dari hatta idza fuzzi'a an qulubihim, tadi sudah kita singgung secara global. Yang kedua, ma fiha minal hujjah ala ibtal asy-syirk khususan ma ta'allaqa 'ala as-salihin. Aw ma tu'allaq 'ala as-salihin. Wa hiya al-ayah allati qil innaha taqta'u 'uruq syajaratis syirk minal qalb. Jadi ayat ini merupakan argumentasi yang tak terbantahkan atas batilnya perbuatan syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena memang tidak ada yang sehebat Allah. Bagaimana akan disekutukan dengan Allah? Yang ketiga, tafsir qaulihi qaulul haq wa huwal aliyul kabir. Tafsir dari penggalan firman Allah bahwa para malaikat ketika ditanya apa yang disampaikan oleh Allah, mereka mengatakan Allah menyampaikan al-haq wa huwal ali al-kabir. Yang keempat, sababu su'alihim an dzalik. Kenapa kok mereka bertanya? Yaitu karena ada suara turunnya wahyu seperti suara besi atau rantai, satu mata rantai yang jatuh di atas batu yang keras dan licin, ya, sehingga menimbulkan suara, ya. Kemudian setelah itu mereka jatuh, tersungkur, pingsan, bersujud, dan yang paling awal mengangkat kepalanya adalah Jibril. Kemudian Allah menyampaikan wahyunya kepada Jibril, dan tiap kali Jibril melewati sekumpulan malaikat, mereka bertanya. Karena mereka semua mendengar dan mereka semua pingsan setelah mendengar suara wahyu Allah tadi itu. Al-khamisah, yang kelima, anna Jibril yujibuhum ba'da dzalika biqaulihi qala kadza wa kadza. Jadi setelah itu Jibril menjawab pertanyaan para malaikat, yaitu Allah menyampaikan begini-begini, ya. Dan itu semua adalah hak. Yang keenam, yang pertama kali mengangkat kepala adalah Jibril. Yang ketujuh, bahwa Jibril menyampaikan hal tersebut kepada seluruh penghuni langit, karena mereka semuanya bertanya kepada Jibril. Dari situlah ada yang bisa menyadap. Ya, karena ada tanya jawab di langit sana, nah jin-jin itu menyadap jawaban dari Jibril. Annal ghasyi ya'ummu ahlas samawati kullahum. Ini yang kedelapan, bahwa seluruh penghuni langit itu pingsan setelah mendengar wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang ini menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah. Yang kesembilan, irtijafus samawat bikalamillah, bergetarnya langit-langit tersebab kalamullah. Yang kesepuluh, anna Jibril huwa alladhi yantahi bil wahyi ila haitsu amarahullah, bahwa Jibril lah yang menyampaikan wahyu kepada tujuan terakhirnya sesuai yang diperintahkan Allah. Al-hadiyata asyrah, zikru istiraqis syayatin. Disebutkan bahwasanya setan-setan itu mencuri berita, menyadap berita. Tsaniyata asyrah, sifatu rukubi ba'dihim ba'dhan, dan bahwasanya mereka itu bisa saling tumpang tindih. Ya, setan itu bisa tumpang tindih untuk mencapai pintu-pintu langit. Akan tetapi pintu-pintu langit setelah diutusnya Rasulullah SAW itu dijaga ketat, tidak seperti dulu. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama. Anna kunna. Dulu kami punya tempat-tempat duduk yang nyaman di langit sana. Faman yastami'il an yajid lahu shihaban rasada. Tapi sekarang sejak diutusnya Rasulullah, siapa salam yang berusaha untuk mencuri-curi berita, maka dia akan dilempar dengan panah-panah api yang mengintai, bola-bola api yang mengintai. Jadi mulai diperketat penjagaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jarang yang bisa lolos dari bola-bola api itu. Walaqad zayyana as-sama'ad dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Jadi Allah hiasi langit dunia ini dengan bintang-bintang, pelita-pelita yang bercahaya, dan itu dijadikan sebagai alat untuk melempar, untuk merajam syayatin. Tsalitsata asyrah irsalus syihab. Ya, dikirimnya panah-panah api. Dan yang ke-14, bahwasanya terkadang panah api itu mengenai setan-setan penyadap berita sebelum mereka berhasil menyampaikan beritanya kepada para dukun. Tapi terkadang juga lolos dari panah api. Atau dia berhasil menyampaikan berita sebelum terkena panah api. Enggak harus lolos ya. Tapi dia berhasil menyampaikan berita sebelum terkena panah api. Yang ke-15, ini juga secara tersirat menyebutkan bahwa kadang yang disampaikan oleh dukun itu ada benernya. Tapi benernya hanya 1%. Bohongnya 99% atau 99%. Karena kalau 1% berarti kan enggak ada benernya sama sekali ya. 99% atau 99 kali bohong, sekali benar. Dan itu tidak menjadikan seseorang jadi orang yang bisa dipercaya, enggak. Ya. Tetap dia statusnya adalah kadzab, pembohong. As-sadisata asyrah kaunuhu yakdzibu ma'aha mi'ata kidbah. Jadi dukun itu punya kebiasaan mencampuri berita hasil sadapan jin-jin di langit dengan 100 kebohongan. As-sadisata asyrah annahu lam yusaddaq kadzibuhu illa bitilkal kalimah allati sumi'at minas sama'. Jadi kalau bukan karena satu kalimat yang disadap oleh jin dari langit itu, maka dukun itu gak ada benernya sama sekali. Ya, itulah satu-satunya saat atau satu-satunya kapan si dukun itu ngomong benar. Yaitu hanya ketika dia mendapatkan berita dari langit. Adapun kalau dia tidak dapatkan berita dari langit, maka dia tidak ada benarnya sama sekali. Dusta terus. Tsaminata asyrah qabulun nufus lil batil. Ini juga hadis ini memberi pelajaran bahwa jiwa manusia itu memang berpotensi untuk menerima kebatilan. Contohnya si dukun itu sendiri. Contoh lainnya orang yang percaya sama dukun. Ini dua-duanya membuktikan bahwasanya jiwa manusia itu berpotensi untuk menyerap kebatilan, sebagaimana dia juga punya potensi untuk menyerap yang benar. Kaifa yata'allaquna bi wahidah la ya'tabiruna wa la ya'tabiruna bi mi'ah. Ini masa sekali benar diingat-ingat, yang 100 kali bohong ini dilupakan saja. Kok enggak diambil pelajaran dari yang 100 kali? Kenapa justru yang sekali tok yang diambil pelajaran? Sekali tok yang jadi tolok ukur. Iya, dia pernah ngomong benar. Iya, tapi berapa kali dia bohong? Nah, ini menunjukkan bahwa memang manusia ini punya potensi untuk menerima kebatilan. At-tas'ata asyrah kaunuhum yatalaqqa ba'dhum min ba'din tilkal kalimah wa yahfazunaha wa yastadilluna biha. Ya, jadi para dukun itu juga saling berbagi kabar sadapan dari langit itu. Ya, kabar sadapan itu dibagi-bagi, dihafalkan dan dijadikan sebagai dalil untuk membenarkan diri mereka. Ya. Atau yang dimaksud di sini adalah jin-jinnya juga bisa. Al-Ishrun isbatus sifat khilafan lil Asy'ariyah al-Mu'attilah. Di sini ada penetapan sifat Allah, yakni sifat apa? Apa aja sifat yang ditetapkan melalui ayat maupun hadis ini? Yang pertama sifat sifatul kalam. Allah yatakallam, hakikatan kalamnya itu biharfin wa saut, menggunakan huruf dan menggunakan suara. Karena Asy'ariyah mengatakan tidak menggunakan huruf, enggak menggunakan suara. Jadi lucu Asy'ariyah ini. Ingin menetapkan sesuatu tapi dengan cara-cara yang enggak bisa dicerna gitu, enggak bisa sulit lah, akal kita ini sulit gitu untuk memahami maksudnya apa sih. Berbicara kok enggak pakai suara, terus bagaimana gitu loh. Apakah itu bahasa isyarat yang Allah sampaikan? Kalau itu bahasa isyarat, berarti yang sekarang dibaca ini kalam siapa terus? Makanya mereka mengatakan kalamnya Allah itu kalam nafsi, batin. Jadi gak ada suaranya. Yang ada ini adalah interpretasinya Jibril. Jadi diungkapkan kembali oleh Jibril. Ini jadi muskilah ini. Berarti yang mengatakan ana rabbukumul a'la, Jibril. Yang bilang innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni, Jibril juga yang bilang begitu. Konsekuensinya kan berat. Berarti Jibril ngajak manusia untuk menuhankan dirinya. Tapi kalau ahlu sunnah, Allah takallam hakikatan biharfin wa saut. Ya, karena di sini jelas para malaikat mendengar. Ya. Bahkan An-Nawawi rahimahullah di akhir hayatnya itu rujuk dari akidah Asy'ariyah dan beliau menulis sebuah risalah, risalah fi isbatil harfi was saut. Di situ beliau kembali kepada manhaj salaf. Di akhir-akhir hayatnya, setengah tahun sebelum meninggal. Ya. Jadi kata-kata Allah, kalimat-kalimat Allah adalah dengan suara yang bisa didengar. Sifat apa lagi yang ditetapkan di sini selain sifatul kalam? Hah? Al-Ali, ya, itu nama Allah yang mengandung sifat al-ulu. Al-Ali itu isim. Isim min asma'il husna. Al-Kabir itu isim. Sifatnya adalah sifat al-ulu dan sifat al-kibr, ya, atau al-kibar. Al-ulu di sini meliputi tiga. Ulu zat, ini yang diingkari oleh al-mu'attilah, al-asyairah, al-maturidiyah dan ahlul kalam. Ini yang diingkari. Ketinggian zatnya Allah. Jadi zatnya ada di atas sana. Yang kedua, uluwul qadr, kedudukannya tinggi. Dan yang ketiga, uluwul qahr, karena ada di atas Allah yang mengatur semuanya, yang memaksa semuanya untuk tunduk kepada aturan Allah. Ini pengertian ketiga dari sifatul ulu. Dua yang terakhir gak diingkari oleh Asy'ariyah. Yang pertama saja. Jadi yang kalau zatnya di atas mereka menolak. Ya, dengan alasan yang pernah kita bahas. Mereka membayangkan atas itu sebagai ruang. Kalau Allah ada di atas, nanti Allah dilingkupi oleh ruang, berarti yang lebih besar ruangnya. Wah, terus macam-macam. Ya, merembet. Mulainya adalah karena mereka mentasybih Allah terlebih dahulu. Jadi mereka membayangkan Allah seperti salah satu makhluk Allah. Dari penyerupaan ini akhirnya muncullah bayangan-bayangan yang batil menurut mereka. Karena awalnya sudah batil dulu. Sehingga akhirnya mereka nafikan, mereka tolak, mereka takwilkan. Kemudian sifat al-kibr, yang diambil dari wa huwa al-ali al-kabir. Sifat apa lagi kira-kira selain ketiga ini? Tadi sempat ana singgung tadi, sifat yang mendorong seseorang untuk beribadah itu sifat apa namanya? Sifatul jalal, ya. Ini semua mengandung unsur al-jalal, ya. Iya. Baik. Al-hadiyah wal-ishrun anna tilka ar-rajfah wal-ghashi khaufun min Allah azza wa jal. Bergetarnya langit dan pingsannya para malaikat itu adalah bentuk takutnya mereka, yakni langit maupun malaikat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-thaniyah wal-ishrun annahum yakhiruna lillahi sujjada. Para malaikat itu senantiasa tersungkur sujud, ya, karena hormatnya dan takutnya mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini secara garis besar tentang bab yang ke-15. Sudah adzan, ya. Baik, kita adzan dulu, nanti kita sambung setelah adzan. Wallahu ta'ala alam. Baik, ini bab berikutnya lumayan panjang, tanggung kalau kita bahas sekarang. Materinya kita cukupkan aja. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan. yang kedua pertanyaannya. Jawab yang pertama dulu, ya, tentang beredarnya fatwa agar warga Palestina berhijrah dari Palestina. Pertama, kalau yang dimaksud itu adalah fatwa yang Syekh Al-Albani rahimahullah, maka fatwa beliau itu diucapkan dalam situasi dan kondisi saat itu yang tidak harus sama dengan sekarang, yang artinya ketika itu seingat ana, kondisi yang dialami oleh warga Palestina di salah satu entah di tepi barat daerah mana gitu, ya, itu sangat menjadikan mereka tertindas dan bahkan tidak bisa bertahan hidup di situ di bawah penindasan orang-orang Yahudi, sampai ke tingkat mungkin tidak bisa melaksanakan syiar-syiar Islam yang utama. Sehingga Syekh kemudian bertanya, adakah tempat lain, desa lain di Palestina di tepi barat yang tidak seperti itu kondisinya? Kalau ada, hendaklah mereka berhijrah ke desa lain walaupun masih di internal Palestina, gitu loh. Jadi bukan kemudian digambarkan sudah tinggalkan saja, serahkan saja Palestina ini untuk Yahudi. Kan beda kesannya, gitu loh. Kok enggak ada apa-apa kok disuruh nyerahkan ke Yahudi? Nah, beda. Jadi yang dimaksud oleh Syekh Al-Albani di sini adalah ketika dalam kondisi tertentu mereka tidak lagi bisa beribadah kepada Allah karena kuatnya tekanan pihak musuh, intimidasi pihak musuh, padahal ada wilayah lain yang mereka bisa ngungsi ke sana, gitu. Jadi ada syarat-syaratnya. Pertama, intimidasinya demikian berat. Kemudian ada tempat untuk hijrah walaupun tidak harus keluar dari negara Palestina itu sendiri, dari wilayah Palestina itu sendiri. Dan ini sangat-sangat syar'i dan sangat masuk akal. Asalkan kita menilai secara objektif. Karena kalau ditanya mana yang lebih afdol, antara kota Makkah ataukah Palestina, mana yang lebih afdol? Makkah lebih afdol. Mekah itu satu di antara dua tanah haram, tanah suci. Palestina enggak masuk. Al-Haramain itu Mekah wal Madinah. Kemudian kalau ditanya dari mereka yang pernah menghuni kota Mekah, ya, di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau hijrah dari Mekah. Siapa yang lebih mulia, Rasulullah ataukah warga Palestina? Jelas Rasulullah lebih mulia dari seluruh warga Palestina, apalagi ditambah dengan sahabat-sahabatnya yang mulia. Nah, kalaulah Mekah yang lebih afdol dari Palestina ditinggalkan oleh Rasulullah SAW yang beliau ini lebih afdol dari seluruh orang yang pernah menghuni Palestina dari dulu sampai hari kiamat nanti, tetap gak mungkin mereka ini lebih afdol dari Rasulullah, kan? Apalagi lebih afdol dari Rasulullah plus ratusan mungkin ribuan orang-orang muhajirin. Ya. Toh ditinggal sama Rasulullah. Tapi ditinggalkannya apakah diserahkan ke orang musyrik? Apakah itu? Enggak. Karena apa? Karena kaum musyrikin mempersempit, menekan beliau, menghalang-halangi beliau untuk mengabdikan dirinya kepada Allah. Dan tujuan utama kita itu adalah untuk ibadah, untuk mengabdikan diri kita kepada Allah, bukan untuk tinggal di bumi tertentu, bukan untuk mempertahankan suatu lokasi mati-matian apapun resikonya, bukan. Jelas-jelas Mekah ditinggal kok sama Rasulullah, padahal tanah tumpah darahnya Rasulullah, tanah kelahirannya Rasulullah SAW, bumi Allah yang paling dicintai oleh Allah dan oleh Rasulnya SAW. Tapi ada kondisi yang menjadikan beliau mau tidak mau harus beralih ke sana. Jadi kalau alasannya sekedar mempertahankan tanah air, ya itu tidak sesuai dengan garis perjuangan Rasulullah SAW. Justru yang perlu dipertahankan itu adalah akidahnya, tauhidnya. Di mana dia bisa menegakkan tauhid, di sanalah tempat yang baik baginya. Justru Allah SWT menyalahkan mereka yang tidak mau meninggalkan Mekah. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum. Sungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan mendzalimi diri mereka sendiri. Maksudnya orang-orang Mekah yang tidak mau hijrah. Sehingga ketika perang Badar kalau enggak salah, mereka dipaksa oleh orang-orang musyrik untuk berperang di pihaknya kaum musyrikin, dan akhirnya mereka terbunuh. Ya, mungkin terbunuh di tangan kaum muslimin karena mereka enggak tahu kalau ini ternyata saudara-saudara mereka, enggak mau hijrah. Akhirnya jatuh jadi korban. Ketika diwafatkan oleh para malaikat bertanya dengan pengingkaran, "Fima kuntum?" Dalam kondisi apa kalian ini mati? Kok buruk banget kalian mati di sofnya musuh? Qalu kunna mustada'afina fil ard. Ya, kami ini kan golongan yang tertindas. Kami enggak bisa menolak ajakan mereka, misalnya. Ya. Qalu awalam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha? Lah kan bumi Allah luas, enggak cuma Mekah. Kenapa kalian enggak pindah? Gitu loh. Jadi hijrah itu tidak harus keluar negeri, enggak. Keluar kecamatan juga bisa bernilai hijrah. Ya, kalau di kecamatan ini enggak boleh sholat, enggak boleh ini, diintimidasi, harus ikut perayaan-perayaan orang-orang musyrik. Di kecamatan lain tidak. Itu terjadi di daerah-daerah tertentu di Indonesia ini yang mayoritasnya non-muslim, dan muslim itu hanya ngumpul di kecamatan-kecamatan atau di daerah-daerah tertentu. Itu termasuk hijrah itu. Di Bali misalnya. Ada daerah-daerah yang kalau tetap di situ, oh, ancamannya berat. Berat, nyepi ya, harus betul-betul sepi. Gak boleh nyalakan mesin, gak boleh nyalakan api, gak boleh cahaya. Kayak kota hantu. Ya. Kalau nekat, ya siap-siap. Tapi di kecamatan lain yang di situ mayoritas misalnya orang Jawa atau orang Madura atau orang Bugis yang tapi ini muslim, santai-santai saja mereka. Ya. Nah, itu hijrah juga ke sana itu. Justru kalau enggak mau hijrah, akhirnya mengorbankan dinnya, itu tercela justru. Jadi yang paling berharga itu bukan tanah air, tapi akidah. Nah, adapun bagaimana kita menasihati, ya apa dulu kesalahannya yang mau kita luruskan gitu loh. Yang hendak dilakukan oleh saudara kita yang ingin membela Palestina itu apa? Kalau dia menggalang dana, menggalang sumbangan, ya bagus-bagus saja. Ya, nasihatnya teruskan aja, nggak apa-apa. Yang rajin gitu. Tapi kalau misalnya ngajak untuk demo untuk apa? Ya dilihat dulu apa sih manfaatnya demo itu? Ada nggak manfaat yang real dari ajakan-ajakan demo itu? Apakah tidak lebih baik kita menolong mereka dengan memperbaiki kondisi kita? Ya, karena ini adalah bagian dari ujian, bagian dari hukuman Allah atas kaum muslimin. Apakah enggak lebih baik kalau kita perbaiki dululah kondisi negeri kita yang mengenaskan ini, ya. Apalagi akhir-akhir ini mereka yang dijuluki sebagai hakim konstitusi mengatakan atau melegalkan perbuatan yang itu haram dalam seluruh syariat, kumpul kebo dan LGBT sudah dilegalkan. Ini kan musibah besar gitu loh. Jadi apa namanya? Itu barangkali jawabannya. Ini sudah ada isyarat untuk sholat dulu, nanti dilanjutkan ba'da isya. Baik, wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa ala hamma ba'd. Ada dua pertanyaan di sini. Yang pertama berkaitan dengan bulan Rabiul Awal, banyak orang mengadakan acara bid'ah maulid. Meskipun tidak mengikuti acara tersebut, saya sering ditawarkan diberi makanan dan juga souvenir-souvenir barang, mulai dari barang biasa sampai wajan. Apa hukum makanan dan barangnya? Ini murni hadiah berarti ya, dikasih hadiah gitu ya, yang saya pahami seperti itu. Kalau barang tidak masalah ya, barang diberi sebagai hadiah, bukan sebagai apa namanya suap, bukan sebagai apa-apa, sekedar diberi sebagai hadiah, tidak masalah. Al-Diyad Harli, sejauh yang saya pahami dari pertanyaan ini, tidak masalah kalau dia hanya dibeli barang-barang. Kalau makanan, ya selama yang makanan yang diberikan itu halal zatnya, juga saya tidak punya alasan yang jelas untuk mengatakan makanannya nggak boleh dimakan. Al-asal al-hil, hukum asalnya adalah halal selama memang jelas itu makanan zatnya halal. Yang dipermasalahkan di sini sebabnya kan, sebabnya makanan itu nyampe ke pada si penanya, apakah itu sebab yang diperbolehkan atau apakah itu sebab yang menjadikan makanan itu berubah statusnya menjadi haram. Ya, sepanjang yang saya tahu itu tidak serta-merta menjadikan makanan itu haram. Nah, karena toh dia tidak mengikuti acara tersebut. Wallahu a'lam. Di semester yang lalu saya berkunjung ke tempat peribadahan orang musyrik, yaitu candi. Dalam hal ini saya terpaksa mengikuti kunjungan tersebut karena bagian dari ujian akhir semester. Apa ya harus datang toh? Hah? Saya enggak tahu sejauh mana ini kondisi keterpaksaannya itu. Ujian akhir semester apa itu? Sejarah. ujiannya harus datang ke candi. Nah ya terus. Hah? Ya, enggak, yang saya tanyakan bentuk ujiannya itu kan mungkin pertanyaan toh atau gimana? Observasi. Jadi enggak bisa kita ngambil informasi dari internet umpamanya, dari buku-buku tulisan. Dosen yang wajib. Kalau enggak ikut resikonya apa? Pasti itu atau kemungkinan besar? Kayaknya antum yang tanya ini. Hah? Terus. Ya kalau memang darurat ya apa boleh buat. Tapi sekedarnya aja. Jadi misalnya nih, misal yang penting setor muka ketahuan sama dosennya, kan saya sudah datang, Pak. Saya observasi kok 5 menit. Umpamanya gitu. Boleh enggak kira-kira gitu? Hah? Kadar minimal observasi itu berapa, tanya? 10 menit. Ya artinya ad-darurat untuk qadar bi qadri ha. Ya, walaupun darurat itu membolehkan sesuatu yang haram jadi boleh, tapi tetap dalam proporsi seperlunya saja. Gitu. Jangan, tidak boleh, ini harus hati-hati juga di sini, jangan terus kemudian merasa nyaman. Nah, bagaimana caranya, pokoknya saya itu sumpek kalau di sini. Itu dipertahankan rasa sumpeknya itu. Biar ingkarul mungkar dalam kadar yang paling ringan tidak sampai kita tinggalkan, yakni ingkar bil qalb an-nakrah. Kita membenci simbol dari kemusyrikan ini, kita benci dalam hati gitu. Jadi ya, yang perlu ditanyakan adalah keikutsertaan itu kadar minimalnya bagaimana. Gitu. Misal aja ini misal. Ya mudah-mudahan dosennya enggak dengerin kajian ini ya. Ya, misalnya datang ke sana absen, setelah itu izin saya mau ke belakang. Udah ke belakang 2 jam, 3 jam, 4 jam itu. Hah? Ya observasi keliling-keliling, lihat-lihat. Sudah, terus nanti pas mau pulang nongol lagi, ikut pulang bareng. Pokoknya intinya lulus. Kan itu tuh intinya tuh. Nah, iya, udah. Wallahu ta'ala alam. Sudah enggak ada pertanyaan lagi ini kayaknya. Baik. Hah? Batasan tasyabuh. Jadi tasyabuh itu ada yang dilarang, ada yang tidak. Yang dilarang adalah ketika itu menjadi ciri khas orang-orang non-muslim, entah dalam cara berpakaian atau dalam pakaiannya atau dalam ya cara bicara atau apa ya, yang menjadi ciri khas yang dengan itu mereka dikenal. Nah itu gak boleh, itu haram hukumnya ya. Atau walaupun tidak menjadi ciri khas, tapi niatnya dia mau tiru-tiru, ini juga gak boleh ya, gak boleh ini. Kalau niatnya dia mau tiru-tiru, gak boleh. Jadi ada dua yang perlu diperhatikan. Pertama, niatnya di sini untuk apa. Yang kedua, bentuk zahirnya itu apakah menjadi ciri khas ataukah tidak. Ketika zahirnya merupakan ciri khas, walaupun niatnya enggak tiru-tiru, haram. Enggak boleh. Atau ketika niatnya dia mau tiru-tiru orang kafir, orang fasik, atau orang yang tidak layak untuk ditiru, walaupun tidak menjadi ciri khas mereka, juga jadi enggak boleh. Jadi ada dua sisi yang perlu diperhatikan di sini. Jelas ya? Ya itu kan bukan ajaran Islam. Yang pertama kali mencetuskan itu siapa? Ini masalahnya masuk dalam ranah apakah hari raya itu ibadah atau bukan gitu loh. Ketika itu masuk dalam ibadah, maka ini bukan lagi dibahas tasyabuh atau tidak, tapi itu termasuk bid'ah. Karena menambah sesuatu yang diingat-ingat, diulang-ulang tiap periode waktu tertentu, hari raya, hari ibu, Valentine's Day, April Mop, Halloween, apalagi itu. Ini sesuatu yang dilalui secara periodik, ini Eid namanya. Dan Eid itu sudah dibatasi dalam Islam, ya hanya Idul Adha, Idul Fitr, hari Jumat, kemudian Ayyamut Tasyrik, kemudian Yom Arafah. Sudah paling banyak itu. Yang lain-lain itu bukan hari untuk dirayakan. Bisa masuk tasyabuh, bisa masuk bid'ah, salah satu. Kalau niatnya dia mau tiru-tiru orang kafir, ya tasyabuh. Walaupun mungkin ya, saya enggak tahu. Mungkin itu tidak menjadi ciri khas orang kafir karena tidak berkaitan dengan agama mereka, misalnya gitu. Tapi kalau tahun baru, Masehi, ya. Kemudian apalagi Natal jelas di situ. Halloween itu jelas dengan akidah-akidah syirik mereka. Nah, sedikit syubhat. Jangan disebar di sini kalau syubhat, nanti yang lain kena. Antum japri aja mestinya. Apa namanya? Terkait tidak boleh bertanya kepada Allah. Nah, apakah itu bagi kita seorang yang awam dalam belajar nama? Lah Nabi tanya kok enggak boleh? Apakah boleh jadi ini? Orang ini. Ya zahirnya dia menyimpang dalam bab akidah asma dan sifat ya. Ya hati-hatilah. Seurgen apa untuk belajar sama orang itu, orang tersebut. Kalau dia mengatakan tidak boleh, lah Nabi tanya loh. Hadis Sahih Muslim, hadis Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Nabi SAW bertanya, "Aina Allah?" kepada gadis kecil. "Qalat fis sama." "Qal man ana?" "Anta Rasulullah." "Qal a'tiqiha fa innaha mu'minah." Nabi tanya "Aina Allah?" Enggak boleh. Bagaimana dikatakan tidak boleh bertanya? Yang mungkin ya saya enggak tahu apakah maksudnya dia itu ingin mengingkari sifatul ulu ataukah dia salah redaksi. Maksudnya dia jangan bertanya bagaimana Allah atau hakikat dari sifat-sifat Allah itu seperti apa. Mungkin yang dimaksud itu, tapi dia salah dalam mengungkapkan kata-kata ya. Tapi kalau sebatas itu yang antum tanyakan, tidak boleh bertanya, ya itu salah. Siapa bilang tidak boleh bertanya di mana Allah? Itu bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah istawa alal arsh, jawabannya itu Ar-Rahmanu alal arsh istawa. Yang tidak boleh itu kaifa yastawi, kaifa istawa, itu enggak boleh. Jadi soal anil kaifiyah yang dilarang, bukan menanyakan makna dari istiwa. Kalau maknanya istiwa, itu makna yang bisa difahami secara bahasa. Tidak masalah, Ahlus Sunnah menetapkan maknanya secara bahasa, tapi yang mereka tetapkan adalah al-ma'na dzihni. Sesuatu yang hanya ada dalam pikiran. Tidak bisa direalisasikan, enggak bisa, karena kita enggak tahu Allah seperti apa. Gitu loh. Tapi makna istawa itu kita paham secara bahasa, paham. Makna al-kalam faham, bicara. Makna nuzul turun. Makna istawa ay ala wartafa'a. Ya, makna sami'a ya mendengar. Alima mengetahui, maknanya kita paham secara bahasa. Cuman itu hanya pemahaman yang tidak bisa direalisasikan karena kita tidak tahu seperti apa Allah. Ya, seperti ketika kita disuruh membayangkan sesuatu yang kita tidak pernah melihat. Dan sesuatu itu punya tangan. Kita membayangkan tangannya dia kayak apa? Tidak bisa kan? Kita tidak pernah melihat sesuatu itu. Umpamanya ini ya, umpamanya. Dikatakan angin itu punya tangan. Angin itu abstrak. Kita merasakan tapi bentuknya angin seperti apa kita tidak tahu. Sehingga tangannya kayak apa ya? Kita nggak bisa mengeluarkan sesuatu yang maknanya kita pahami maknanya, tapi surahnya seperti apa kita nggak bisa karena kita tidak tahu hakikatnya angin itu bentuknya seperti apa kita nggak tahu. Ini misal saja. Berhubung kita tidak pernah tahu zatnya Allah, ya otomatis kaifiatnya sifat-sifat zat ini kita nggak bisa jelaskan. Tapi kita bisa paham seperti sifat hidup, sifat keberadaannya Allah itu sendiri ada, tapi seperti apa kita nggak tahu. Besar itu ya besar, tapi besarnya kayak apa? Nggak tahu. Gitu loh. Tinggi, maha ada di maha mengetahui, turun, bisa tertawa, bisa marah, itu semua yang sesuai dengan zatnya Allah. Karena kita belum lihat ya kita enggak bisa suruh menjelaskan. Kalau ada yang ngotot, jelaskan dulu zatnya kayak apa? Nanti tak jelaskan. Gampang. Ngotot, jelaskan dulu zatnya Allah seperti apa? Nanti saya jelaskan. Oh, kalau zatnya kayak gitu berarti turunnya begini, naiknya begitu. Nah, tapi siapa yang berani menjelaskan zatnya Allah? Kufur orang kalau berani menjelaskan zatnya Allah. Karena laisa kamitslihi syai. Dan enggak pernah ada yang bisa melihat, yang pernah melihat Allah. Di dunia ini enggak pernah ada yang melihat. Jadi enggak mungkin ada orang bisa menjelaskan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang dimaksud itu ke arah sana, tapi mungkin juga dia ingin menafikan sifatul ulu. Ya, kalau memang arahnya itu ingin menafikan sifat adanya Allah di atas sehingga enggak boleh bertanya Allah ada di mana, ya harus diwaspadai. Naam. Akhir soal. Ya, akidah dari mulai yang paling dasar. Antum tanyakan tentang tauhid atau akidah secara umum. Jadi begini, orang kalau tidak pernah belajar itu biasanya alal fitrah. Orang awam yang tidak pernah ngaji sama mereka yang akidahnya nyimpang, awam ya, awam-wam ini. Bukan sudah pernah belajar, nah ini malah biasa terkontaminasi. Kalau dia masih awam, dia alal fitrah. Jadi masalah-masalah asma dan sifat itu tidak usah kita bahas secara detail sama mereka, nanti malah bingung gitu loh. Pokoknya Allah itu memiliki nama-nama yang indah dan dalam setiap namanya terkandung sifat-sifat kemuliaan Allah. Allah maha mendengar, Allah maha ini, Allah maha ini, gak ada yang soal, gak ada yang protes. Allah maha tinggi, Allah istiwa di atas arsnya, misalnya hal-hal yang sifatnya dasar aja. Kalau berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang jelimet-jelimet jangan. Jadi enggak semua bab akidah asma dan sifat perlu kita sampaikan, tidak. Yang kira-kira mereka enggak bisa mencerna enggak usah dibahas sama mereka. Oh, mereka itu insyaallah alal fitrah gitu loh. Jadi mayoritas manusia yang belum terkontaminasi dengan akidah-akidah yang menyimpang dalam bab asma dan sifat itu alal fitrah, masih naluriahnya masih lurus gitu loh. Yang perlu ditekankan adalah tauhid uluhiyahnya justru. Yang biasanya terjerumus dalam syirik itu adalah dalam bab uluhiyah. Kalau dalam bab asma wa sifat, insyaallah mereka lebih mudah untuk diberi pemahaman yang benar. Tapi dalam masalah uluhiyah ini enggak bisa mengandalkan fitrah. Karena fitrahnya sekitar-sekitarnya ini sudah kacau balau. Ya, hidup di lingkungan yang syarat dengan perbuatan syirik dan lain sebagainya. Ya. Jadi kita tekankan babnya bab tauhid uluhiyahnya diluruskan. Dari rububiyah Allah juga perlu diluruskan karena mereka masih penyimpangan orang-orang yang terjerumus dalam syirik hari ini itu enggak hanya dalam bab uluhiyah, bab rububiyah juga masih banyak. Ya. Masih banyak juga dalam bab rububiyah. Adapun asma wa sifat kita bahas secara global saja. Kalau ada satu di antara mereka, satu dua yang kayaknya terkena syubhat, nah ini mungkin mereka kita nasihati secara pribadi, ya. Tidak harus di depan umum sehingga yang tadinya enggak ada masalah malah jadi bingung. Malah bertanya-tanya, malah mengingkari pembahasan ini. Karena yang namanya hak itu tidak semuanya harus disampaikan kepada setiap orang. Ayah perlu sebagian saja kadang-kadang. Ya, jangan semuanya disampaikan. Tunggu orang ini berproses sampai betul-betul matang. Ya mukaddimah sudah bisa dia serap dengan baik, naik dikit-dikit. Ya, seperti belajar ilmu yang lain pada umumnya harus dari yang paling dasar dulu. Ya kitab-kitabnya kita mulai dari misalnya buku-bukunya Syekh Muhammad Abdul Wahab Tsalatsatul Usul atau Al-Qawaidul Arba, ya itu sampaikan dulu sebagai dasar-dasarnya. Itu insya Allah sudah cukup mendasari lah untuk orang awam, sudah lumayan baik. Terus meningkat sedikit-sedikit kitab tauhid misalnya pelan-pelan gitu. Ya proses. Bagaimana belajar ilmu-ilmu yang lain juga butuh waktu, demikian juga kita belajar akidah. Nah, mungkin cukup ya. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.